Edot Arisna dan Wage Lutfi Sutengki. Ayo ke. Rizky Moci, Bos Tong Wau, selamat siang Bos Cafe Tong Wau. Kususuri senja kotamu, sekian lama tak bertemu. Lampu jalan membawa langkahku, mencarimu di manakah, oh kasihku, di manakah kau berada, di manakah oh kasihku. Justin, di manakah kau berada?